الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Para pendengar program Bahasa Arab Jarak Jauh, sekarang kita lanjutkan pembahasan nahwu kita, pelajaran nahwu, sampai sekarang pada taukid al-maknawi. Kita ulang sedikit tentang taukid maknawi. Yang dimaksud dengan taukid maknawi adalah taukid yang memberikan penguatan tapi dengan menggunakan kata tertentu. Bedanya dengan taukid lafzi, kalau lafzi dengan mengulang kata yang dikuatkan. Tetapi jika taukid maknawi menguatkan sebuah perkataan dengan kata-kata tertentu. Contohnya, untuk isim mufrad, kata yang biasa digunakan untuk menguatkan kata tertentu tersebut adalah nafsun ainun. Kemudian untuk musanna dengan kata-kata kila, kilta, anfusun, dan a'yunun. Kemudian untuk jamak menggunakan kulun, jami'un, anfusun, dan a'yunun. Bagaimana penggunaan dari semua kata-kata ini? Kita masuk sekarang pada cara penyusunannya. At-taukid al-maknawi bersambung dengan domir yang sesuai dengan dikuatkan. Kata-kata tertentu ini harus bersambung dengan domir. Nafsunnya, ainunnya, atau anfusunnya itu harus disambung dengan domir yang sesuai dengan yang dikuatkan. Kita masuk pada contoh. Al-qasairu nafsuhu qasidatahu. Al-qasairu nafsuhu qasidatahu. Seorang penyair itu benar-benar telah melantunkan qasidahnya. Al-qad melantunkan, memberikan. As-sair nafsuhu qasidatahu. Pembahasan kita yang diberi garis nafsuhu. Yang ingin kita kuatkan adalah bahwa seorang penyair ini benar-benar telah melantunkan qasidahnya, telah mendendangkan qasidahnya. Karena dia mufrad, yaitu as-sair, isim fa'il, orang yang penyair, sang penyair. Karena dia mufrad, maka nafsun bersambung dengan domir yang sesuai dengan yang dikuatkan, yaitu as-sair, berupa domir hu, karena hu menunjukkan mudzakkar mufrad. Al-qasairu nafsuhu qasidatahu. Kemudian contoh kedua, hadarat fatimatu ainuha, atau kalau ingin digunakan yang lain lagi, nafsuha. Pembahasan kita ainuha. Ainun taukid maknawi digunakan menguatkan yang dikuatkan dan harus bersambung dengan domir yang sesuai. Karena Fatimah mu'annas mufrad, maka menggunakan domir huwa, hiya. Kalau dia nanti musanna, huma. Tapi kalau Fatimah mufrad mu'annas, maka yang digunakan ha, karena menunjukkan mufrad mu'annas. Hadaratin nisa'u kulluhunna. Telah datang para wanita, benar-benar para wanita telah datang semuanya. Kulluhun menunjukkan untuk jamak. An-nisa jamak, maka domir yang digunakan hunna, bukan ha atau huma. Ja'al ustadzani fil ma'hadi kilahuma. Telah datang dua orang ustadz di ma'had pondok kilahuma, keduanya. Atau anfusuhuma. Anfus bisa digunakan untuk musanna maupun jamak. Anfus bisa digunakan untuk jamak atau musanna. Pembahasan contoh ini, al-ustadzani musanna. Dan kita ingin kuatkan bahwa dua ustadz ini memang benar-benar ada di ma'had, ada di pondok. Maka kita gunakan kilahuma atau anfusuhuma. Huma sebagai domir yang kembali kepada ustadzani, karena ustadzani mudzakkar musanna. Al-ummatul muslimatu jami'uha qalbun wahidun. umat muslimah seluruhnya bagaikan satu hati. Pembahasan kita, al-muslimah jami'uha. Di sini harokat al-muslimah ditulis kasroh, yang betul adalah dommah. Al-ummatul muslimatu jami'uha qalbun wahidun. Jami' digunakan untuk jama', ya, untuk jama' ummah al-muslimah, muslimah. Maka yang digunakan adalah jami' sebagai penguatnya, taukidnya. Hindun nafsuhu fil bait. Kenapa dalam contoh ini hindun nafsuhu fil bait salah? Karena hindun mu'annas mufrad, nafsun mufrad. Karena sama maka sesuai. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah kembalinya domir. Nafsun bersambung dengan domir yang mufrad mudzakkar, yaitu domir hu. Sementara yang kembalinya itu kepada mu'annas yaitu hindun, maka karena tidak sesuai domir yang kembali kepada yang dikuatkan yaitu hindun, maka contoh ini salah. Yang betul adalah hindun nafsuha fil bait. Ini yang benar. Kalau nafsuhu salah. Jadi harus diganti kalau nafsuhu. Harus Muhammadin misalkan. Nafsuhu fil bait. Hindun benar-benar ada di rumahnya. Masuk kepada nomor 4. Yang nomor 4 dari pengikut isim yang rofa, yaitu badal. Al-badal adalah pengikut i'rab isim sebelumnya karena sebagai ganti darinya. Maksudnya badal itu dia menggantikan hakikat yang diikuti. Kita masuk ke contoh saja untuk lebih memahaminya. Karamal khalifatu Harunu ar-rasidu al-ulama'a. Karamal khalifatu Harunu ar-rasidu al-ulama'a. Pembahasan kita pada kata-kata Harun. Harun di sini sebagai badal. Mengapa demikian? Kita terjemahkan dulu dalam bahasa Indonesia. Khalifah Harun ar-Rasyid telah memuliakan ulama. Pembahasan kita khalifah. Khalifah adalah sebuah gelar kedudukan. Seorang khalifah, siapa khalifah itu? Karena khalifah kemungkinannya banyak. Bisa jadi khalifah fulan, khalifah Muhammad, khalifah Hasan atau yang sebagainya. Tapi yang kita inginkan bahwa yang khalifah yang kita maksud adalah khalifah Harun ar-Rasyid. Maka menjadilah Harun ar-Rasyid itu sebagai badal. Karena khalifah di situ yang dimaksud khalifah dalam kalimat karamal khalifah adalah Harun ar-Rasyid. Maka Harun, maka i'rabnya adalah marfu dengan tanda rafa'nya dhammah dan dia mengikuti kalimat yang sebelumnya yaitu khalifah, dan dia sebagai ganti dari khalifah yaitu siapa? Harun ar-Rasyid. Kemudian contoh kedua, al-ustadu Muhammadun fil madrasati. Ustadz Muhammad di sekolah, sedang ada di sekolah. Pembahasan kita Muhammad. Dia menduduki sebagai badal, pengganti dari al-ustadz. Karena ustadz banyak, kemungkinan ustadz Ahmad atau al-ustadz Zaid dan sebagainya. Namun yang kita maksud untuk menggantikan kata al-ustadz di situ adalah ustadznya Muhammad. Ustadz Muhammad yang mempunyai nama Muhammad. Maka Muhammad rafa, tanda rafanya dhammah karena dia isim mufrad. Yang diikuti atau yang dibadali adalah al-ustadz. Badal ada tiga macam. Badal ada tiga macam, yaitu yang pertama badalu kullin min kullin. Badal kul min kul, sebagai ganti keseluruhan. Badal kul min kul, sebagai ganti keseluruhan. Seperti misal di atas. Pada contoh karam al khalifah, Harun menduduki sebagai badal dan dia menggantikan secara keseluruhan. Bahwa dia menggantikan kedudukan khalifah secara keseluruhan. Kemudian Harun di sini dia mengganti keseluruhan kedudukan khalifah, yaitu Harun tidak sebagiannya. Beda dengan yang kedua, yaitu badal ba'at min kullin. Badalu ba'din min kullin, sebagai ganti sebagian. Yang dia gantikan tidaklah seluruhnya tapi hanya sebagian. Contoh di sini adalah tubi'a al-kitabu juz'uhu al-awwalu. Tubi'a al-kitabu juz'uhu al-awwalu. Pembahasan kita juz'uhu. Juz'uhu dia merupakan badal ba'at minkul. Telah dicetak kitab, sebuah kitab, juz'uhu al-awwal. Juz'nya yang pertama. Diperhatikan juz'uhu. Juz'uhu merupakan bagian dari kitab. Karena kitab itu tersusun dari beberapa juz. Juz pertama, juz kedua, dan juz selanjutnya. Tapi yang telah dicetak hanya sebagian, yaitu juz yang pertama. Maka juz pertama ini bagian dari kitab, menggantikan dari kitab. Karena yang digantikan kitab itu hanya juz yang pertama saja, sehingga dikatakan dia hanya sebagian saja menggantikan kitab, tidak seluruhnya. Lain lagi kalau kita katakan tubi'a al-kitabu al-mukhtarat, misalkan telah dicetak al-kitab yang namanya mukhtarat. Mukhtarat adalah keseluruhan dari al-kitab, maka itu dikatakan badal kul min kul. Tapi kalau hanya sebagian dikatakan badal ba'at min kullin. Selanjutnya kita lanjutkan lagi contoh kedua. Kutiba ad-darsu nisfuhu. Telah ditulis pelajaran sebagiannya. Ya, sebagiannya merupakan bagian dari ad-dars, pelajaran. Yang ditulis itu hanya bentuknya sebagian, tidak seluruhan. Maka nisfuhu menduduki sebagai badal gantian dari ad-darsu. Tidak seluruhnya yang ditulis, hanya sebagiannya saja. Nisfuhu itu sebagiannya. Dan perlu diperhatikan bahwa dalam badal ba'at minkul, antara badalnya dengan yang digantikan itu mempunyai hubungan. Seperti juz'uhu dengan alkitab itu mempunyai hubungan. Jadi juga dengan daras dan nisfuhu itu mempunyai hubungan. Beda halnya dengan yang ketiga, badal istimal. Badal istimal, badal istimal dia menggantikan badal, tetapi hanya menggantikan kandungannya dan tidak berkaitan sama sekali dengan yang digantikan. Dengan yang digantikan. Untuk lebih jelas kita masuk contoh. Ja'a aliyun risalatuhu. Ja'a aliyun risalatuhu. Risalatuhu sebagai badal dari Ali. Telah datang Ali suratnya. Antara Ali dengan surat tidak mempunyai hubungan. Surat-surat kemudian Ali-Ali. Tapi tatkala risalah surat menggantikan kedudukan Ali, bahwa yang datang bukan Ali sendiri tapi adalah suratnya, maka dikatakan risalatuhu sebagai badal istimal. Sarani as-sari'u nadhafatuhu. Telah menggembirakanku, membahagiakanku jalan apanya? Kebersihannya. Tapi yang menggembirakan bukan jalannya tapi kebersihannya. Itulah yang dimaksud dengan badal istimal. Catatan, badalu istimalin dan badalu ba'din min kullin wajib bersambung dengan domir yang sesuai dengan yang dibadali, yang digantikan, sebagaimana misal di atas. Jadi antara badal ba'at min kul dan badal istimal, badalnya tersebut wajib bersambung dengan domir, yang domir ini kembali kepada yang dibadali. Demikian penjelasan tentang keadaan isim-isim yang rafa', sehingga sempurnalah 7 keadaan yang menerangkan bahwa isim dapat masuk golongan yang rafa', itu ada 7. Yang pertama mubtada, kemudian khobar, kemudian isim kana, kemudian khobar inna, kemudian fa'il, naibul fa'il, dan terakhir adalah pengikut isim yang rafa', ada 4. Kita masuk sekarang pada fasal yang keempat, mana saja isim-isim yang masuk pada golongan isim yang dinasab. Kita akan bahas terinci satu persatu. Sebagaimana tersebut pada fasal pertama, dilihat halaman 108, bahwa isim yang dinasab ada 12, maka di sini akan disampaikan perinciannya. Langsung saja kita masuk perincian pada isim-isim yang dinasab. Yang pertama, khobar kana atau saudaranya. Sudah dibahas pada fasal kedua ketika menerangkan isimnya. Di sini tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan untuk mengulanginya. Jadi kalau kita mempelajari isim kana dan saudara-saudaranya, maka sudah pasti kita akan mengetahui amalan kana, merofakkan isim dan menasabkan khobar. Sehingga dikatakan bahwa khobar kana itu i'rabnya mansub, Maka nanti kalau didapati khobar kana, maka dibacanya nasab dengan alamat-alamat yang telah disebutkan. Kemudian yang kedua, isim inna. Kita pun telah mempelajari inna dan saudara-saudaranya, dan amalannya itu menasabkan isim dan merofakan khobar. Maka di sini tidak diterangkan kembali tentang makna isim inna karena sudah dibahas. Sekarang kita masuk langsung saja kepada maf'ul bih. Maf'ul bih ini sering sekali digunakan dan dipakai. Al-maf'ulu bihi, yang C, rumusnya mim dan fa. Ialah isim yang dikenai pekerjaan oleh fi'ilnya fa'il. Dikenai pekerjaan oleh fi'ilnya fa'il. Kalau kita gunakan bahasa Indonesianya, maka maf'ul bih itu maknanya adalah objek yang dikenai pekerjaan. Muhammad memukul anjing. Muhammad dalam susunan bahasa Indonesia sebagai subjek, memukul sebagai predikat, anjing sebagai objek, SPO, subjek, predikat, objek. Mungkin pun dalam bahasa Arab, contoh dari objek atau maf'ul bih, ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah menghalalkan al-bay'a, jual beli, wa harrama riba, dan mengharamkan ar-riba. Pembahasan kita pada kata-kata al-bay'a. Al-bay'a dengan harokat akhirnya di fathah, menunjukkan bahwa dia nasab. Kenapa? Karena isim mufrad, kalau dia alamat nasabnya dengan fathah, maka dia adalah mansub. Kalau isim mufrad kok di fathah akhirnya, maka dia menunjukkan di nasab. Allah telah menghalalkan jual beli. Maka yang Allah halalkan adalah jual beli sebagai objeknya, dan Allah mengharamkan ar-riba. Fakul nadrud bi asakal hajar. Maka kami katakan, pukullah dengan tongkatmu batu. Al-hajar sebagai maf'ul bih, dan dia terkena pukulan dari idrib, dari tongkat tersebut. Maka karena dia terkena pekerjaan dari pukulan, ya, dengan menggunakan tongkat, maka dia kita katakan sebagai objek yang terkena pekerjaan oleh si'il. Yatlubul akilu al-ilma, seorang yang berakal itu, berakal, sedang mencari ilmu. Al-ilma, maf'ul bih, objek, karena dia yang dicari. Seorang penuntut, orang berakal menuntut ilmu, jadi dia mencari ilmu. Muhammadun yakra'ul qur'ana, Muhammad yakra'al qur'ana. Al-Quran yang dibaca, terkena pekerjaan bacaan dari Muhammad, maka dia sebagai maf'ul bih. Kemudian kita lanjutkan bahwa al-maf'ulu bihi dapat berupa tiga macam, yaitu yang pertama ismun zahirun seperti misal di atas. Yang kedua adalah ismun mabniyun, isim zahir seperti contoh-contoh yang telah disebutkan. Muhammadun yakra'ul qur'ana atau yatlubul akilu al-ilma, semuanya itu adalah isim zahir. Yang menjadi pembahasan dari maf'ul bi isim zahir yaitu al-ilma, kemudian al-qur'an, al-hajar, semuanya itu adalah isim zahir. Sekarang bagaimana kalau maf'ul bi itu disim dari isim yang mabni? Hadza kitabun akhadahu aliyun, ini adalah kitab yang Ali telah mengambilnya. Akhadahu hu adalah domir. Dia merupakan domir nasab muttasil bil fi'li dan menduduki sebagai maf'ulun bihi. I'rabnya adalah fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Karena tidak bisa isim mabni langsung di i'rab mansub atau nasab, tapi harus di i'rab dengan kata-kata fi mahalli. Aliyun marfu sebagai fa'il dari akhadha. Akhadha fi'il madi, akhadha ya'khudu. Setiap fi'il pasti membutuhkan fa'il. Maka aliyun sebagai fa'ilnya marfu dengan dommah, karena dia merupakan isim yang mufrad. Contoh yang lain misalkan, ra'aituka, saya telah melihatmu. Ra'a, ra'a yaro, ra'a ra'a ro'au, kemudian ro'aitu, saya telah melihat ka, kamu, domir nasab yang mutasil bil fi'li. maka yang menjadi pembahasan merupakan isim mabni fi mahali nasbin sebagai maf'ul bih. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah wahai Allah kami beribadah. Kita bahas satu persatu i'rab dari kalimat ini. Dari na'budu, na'budu fi'il mudhari abada ya'budu, na'budu dhamir nahnu, kami beribadah. Fa'il dari fi'il mudhari, karena fi'il mudhari merupakan fi'il mudhari, pasti membutuhkan fa'il. Fa'il di sini adalah nun. Na'budu disitu sebagai fa'ilnya fi mahali raf'in. Adapun maf'ul bih, kita beribadah, kami beribadah. Kepada siapa kami beribadah? Iyyaka, hanya kepadamu. Susunan asal dari jumlah ini adalah na'budu iyyaka. Namun ketika ingin menunjukkan penekanan dan makna khusus, maka kita majukan maf'ul bih-nya. Kita katakan iyyaka na'budu. Aslinya maf'ul bih terletak setelah fi'il dan fa'il. Tetapi tatkala ingin diberikan makna penekanan, maka maf'ul bih-nya diakhirkan menjadilah, maf'ul bih-nya diawalkan dan fi'ilnya diakhirkan menjadi iyyaka na'budu. Contoh selanjutnya, wa anzir bihil ladzina yakhafuna ayyusharu ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Surat ini terdapat dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 51. Wa anzir, dan berilah peringatan kepada orang-orang, alladzina, orang-orang, yakhafuna, kepada orang-orang yang takut, yakhafuna, mereka takut, ayyuhsyaru, untuk dikumpulkan, ila rabbihim, kepada rob-rob mereka, laisa lahum min dunihi, tidak ada bagi mereka, min dunihi, dari selain Allah, waliyun, seorang penolong, wala syafi'un, tidak pula seorang yang dapat memberikan syafaat, la'allahum yattaqun, semoga mereka dapat bertakwa, semoga mereka bertakwa. Pembahasan yang menjadi masalah adalah maf'ul bi dari isim mabni, yaitu alladzina. Wa'angdir bihi alladzina, dan berilah peringatan. Kepada siapa kita memberi peringatan? Kepada orang-orang. Itu. Jadi dilihat secara makna bahwa alladzina diberi peringatan, maka dia terkena pekerjaan fi'il dan fa'il, maf'ul bi. Sedangkan wa'angdir fi'il amr. Setiap fi'il pasti ada pelakunya. Siapa pelaku dari wa'angdir di sini? Yaitu domir mustatir, domir yang tersimpan takdirnya anta. Dan berilah peringatan wahai anta, wahai kamu seorang laki-laki, kepada orang-orang yang takut untuk dikumpulkan kepada rob mereka. Kemudian kita i'rab wa angdir. Angdir fi'il amr. Dia mabni di atas sukun. Fa'ilnya adalah dhamir anta yang mustatir. Jadi wa angdir i'rab fi'ilnya. Angdir fi'il amr i'rabnya mabni di atas sukun, karena dia sahih akhir dan tidak bersambung dengan suatu apapun. Kemudian alladzina sebagai maf'ul bih fi mahali nasbin. Dan inilah yang menjadi pokok pembahasan kita, bahwa maf'ul bih boleh dari isim yang mabni. Yakhafuna fi'il mudhari. I'rabnya nanti kita akan tahu, i'rab fi'il yaitu marfu. Tanda rafa'nya dengan tetapnya nun. Ayyuhsyaru an yuhsyaru. Yuhsyaru fi'il mudhari nasab i'rabnya. Tentang i'rab fi'il, i'rab fi'il, karena nanti ada i'rab fi'il itu adalah marfu, kemudian mansub dan majzum, kita akan bahas setelah selesai dari pembahasan isim rafa, isim nasab maupun isim jazm. Yang kita bahas ini masih berkisar pembahasan i'rab isim, sedangkan i'rab fi'il nanti. Ila rabbihim, rabbi jur, karena ada huruf ilah. Laisa lahum min dunihi, laisa termasuk saudara-saudaranya kana. Mana isimnya laisa? Yaitu waliyun. Waliyun sebagai isim laisa. Wala syafi'un, Syafi'un sebagai atof dari la, wala. La'allahum, la'allah saudaranya, innahum isimnya la'allah fi mahali nasbin. Yattakun jumlah fi'liyah fi mahali raf'in sebagai khobarnya la'allah. Macam yang ketiga dari maf'ul bih, bahwa maf'ul bih bisa disusun dari masdar mu'awwal, dari masdar mu'awwal. Masdar mu'awwal jadi bisa dirubah ke masdar aslinya. Mu'awwal itu bisa ditakwil. Contohnya yaqafuna ayyusharu, pada ayat di atas yaitu wa anzir bihil ladzina yaqafuna ayyusharu, yaqafuna ayyusharu, yaqafuna. Kita i'rab dulu satu persatu. Yaqafuna fi'il mudhari, fi'il mudhari fa'ilnya adalah waw jamaah di situ, yaqafuna. Kemudian dia i'rabnya marfu karena tidak ada yang menasabkan dan yang membuat dia jazm. An yuhsaru, untuk dikumpulkan, ini adalah sebagai maf'ul bih. Mengapa? Karena mereka takut, apa yang mereka takuti untuk dikumpulkan, sehingga yang ditakuti itulah yang menjadi maf'ul bih dari masdar mu'awwal. Masdar mu'awwal di sini susunannya dari an dan fi'il mudhari, an kemudian yuhsaru itu fi'il mudhari. Maka karena mereka itu takut, yang ditakuti adalah untuk dikumpulkan, maka untuk dikumpulkan itu sebagai maf'ul bih. Jadi maf'ul bih terkena pekerjaan dari fi'il fa'il. Mereka takut, sudah ada pekerjaannya yaitu takut, kemudian pelakunya yaitu mereka. Apa yang mereka takuti? An yuhsaru. Maka an yuhsaru ditakuti, ya, dikhawatirkan, mereka takut untuk dikumpulkan. Jadi karena ketakutan mereka untuk dikumpulkan, maka an yuhsaru sebagai maf'ul bih. Kemudian selanjutnya, bahwa maf'ul bih boleh mendahului fa'il. Maf'ul bih boleh mendahului fa'ilnya. Hukumnya hanya boleh. Dalam bab ini, yaitu maf'ul bih boleh mendahului fa'il, perlu digarisbawahi adalah boleh, jadi tidak wajib. Boleh mendahului dengan syarat, maf'ul bih boleh mendahului fi'il atau fa'il dengan syarat bahwa tidak ada timbul kerancuan atau kerusakan dalam susunan kalimat. Kalau dengan maf'ul bih itu mendahului fi'il fa'il kemudian timbul kerancuan, maka tidak boleh maf'ul bih mendahului fi'il atau fa'il. Tapi kalau aman dari susunan kalimatnya, tidak rusak, bagus, masih tetap mustaqim, lurus, maka hukumnya boleh. Fariqon kazzabtum wa fariqon taqtulun, surat Al-Baqarah ayat 47. Satu kelompok kazzabtum yang engkau telah dustakan, wa fariqon dan satu kelompok yang engkau telah perangi, engkau telah bunuh, kota layak dulu. Pembahasan kita fariqon. Fariqon dia sebagai maf'ul bih yang mendahului fi'il dan fa'il. Mana itu? Kazzabtum. Kazzaba, kazzaba, kazzabtum. Kazzabtum fi'il fa'il. Fi'ilnya kazzaba. Dan fa'ilnya adalah tum, tak fa'il. Kazzabtum, tumnya sebagai fa'il dari kazzaba fi mahali raf'in. Dan susunan fi'il fa'il membutuhkan maf'ul bih. Kalian telah mendustakan. Apa, siapa yang didustakan atau apa yang didustakan? Fariqan, sebuah kelompok, sebuah kelompok. Jadi kelompok itu didustakan oleh kalian. Kazzabtum fariqan, kalian mendustakan sebuah kelompok. Jadi karena dia mendustakan, perlu sesuatu yang didustakan, maka fariqan sebagai maf'ul bih, objek terkena pekerjaan dari fi'il fa'il. Atau juga pengertian yang lain dari maf'ul bih bisa juga selain terkena pekerjaan oleh fi'il fa'il, dia dikenai sesuatu yang pasti ada padanya. Misalkan kita katakan, tidaklah aku memukul Zaid, tidaklah aku memukul Zaid. Dalam bahasa Arab, tidaklah aku memukul Zaid, bahasa Arabnya adalah ma dorobtu Zaidan. Zaidan, kenapa dia dinasob dengan fathah? Padahal dia tidak terkena pekerjaan dari pukulan. Saya tidak memukul Zaid. Zaid tidak kena pukul, tapi kenapa dia tetap jadi maf'ul bih? Karena tidak mungkin pukulan itu jika ada tiada lain kecuali menujunya kepada si Zaid. Maka Zaid tetap jadi maf'ul bih walaupun dia tidak terkena pekerjaan oleh fi'il, oleh fa'il. Oleh fi'il dan fa'il. Walaupun dia tidak terkena pukulan, tapi tetap Zaid itu sebagai maf'ul bih. Karena kalaupun ada pukulan, maka yang dituju pasti Zaid. Kemudian kembali ke permasalahan bahwa maf'ul bih boleh mendahului fa'il dengan syarat tadi tidak menimbulkan kerusakan dalam susunan kalimatnya. Kalau susunan kalimatnya itu rancu, maka tidak boleh. Fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebuah kelompok yang kalian dustakan dan sebuah kelompok yang kalian perangi. Maf'ul bih, sekarang yang kedua, wajib mendahului fa'il. Maf'ul bih wajib mendahului fa'il apabila berupa dhamir munfasil. Apabila berupa dhamir munfasil, maf'ul bih wajib mendahului fa'ilnya. Contohnya di sini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau maf'ul bih itu berupa dhamir yang munfasil, dhamir yang munfasil, nasab munfasil seperti iyyaka, maka dia wajib mendahului fi'il dan fa'ilnya. Iyyaka maf'ul bih na'budu, kepadamu lah kami beribadah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu nasta'in, kami meminta pertolongan. Kemudian bisa juga bahwa maf'ul bih wajib mendahului fa'ilnya apabila maf'ul bih tersebut bersambung dengan atau bersambung dengan dhamir, ya. Bersambung dengan dhamir yang kembali ke maf'ul bih. Jadi fi'il dan fa'il itu bersambung dengan dhamir, kembalinya dhamir kepada maf'ul bih. Ini yang kedua. Jadi yang pertama, wajib itu dibagi dua. Yang maf'ul bih boleh mendahului fa'ilnya wajib. Yang pertama apabila maf'ul bihnya dhamir munfasil. Yang kedua apabila fi'il fa'il bersambung dengan dhamir kembalinya kepada maf'ul bih. Contohnya apa? Wa idh tala Ibrahima rabbuhu. Wa idh tala Ibrahima rabbuhu. Wa idh ketika ibtala menguji Ibrahima, Ibrahim, siapa yang menguji Ibrahim? Rabbuhu. Ibrahim mendahului fa'il yaitu Rabb, Allah. Dan Rabb fa'ilnya ini bersambung dengan dhamir yang kembali kepada maf'ul bih yaitu Ibrahim. Tatkala telah menguji Ibrahim Rabbnya. Rabbnya siapa? Rabbnya Ibrahim. Maka ketika itu wajib maf'ul bih mendahului fa'il. Pembahasan selanjutnya bahwa maf'ul bih dapat lebih dari satu tergantung fi'ilnya. Maf'ul bih bisa lebih dari satu tergantung fi'ilnya. Kalau fi'ilnya butuh dua maf'ul bih, maka maf'ul bih bisa ada dua. Kalau fi'ilnya butuh tiga maf'ul bih, maka maf'ul bihnya pun bisa tiga. Apa saja itu? Yang pertama, yang A, poin A, fi'il menasabkan dua maf'ul bih asalnya mubtada dan khobar, terbagi tiga. Sebelum kita masuk pada pembahasan ini, bahwa dalam penjelasan berikut ini susunannya adalah mubtada khobar. Mubtada khobar, tatkala kemasukan fi'il-fi'il yang akan disebutkan, maka mubtada tersebut berubah menjadi maf'ul bih satu, maf'ul bih dua. Nah, khobarnya bisa berubah menjadi maf'ul bih dua. Karena fi'il-fi'il ini beramalan seperti kana. Ketika kana masuk pada mubtada khobar, merubah hukum. Mubtada jadi isim kana, tetap rofa, tapi khobarnya jadi khobar kana, menjadi nasab. Begitu juga mubtada khobar ketika kemasukan fi'il-fi'il yang akan disebutkan berikut ini, maka merubah hukumnya. Yang tadinya rofa menjadi nasab sebagai maf'ul bih satu, yang khobar tadinya rofa berubah menjadi nasab maf'ul bih dua. Apa saja fi'il-fi'il tersebut? Kita masuk sekarang ke dalam contohnya. al-dhanni, af'al, fi'il-fi'il adzan yang sifatnya sangkaan, untuk menyangka. Zanna, zanna, fi'il-fi'il af'al-dhan. Yang pertama dari fi'il-fi'il yang berfungsi untuk dhan yaitu zanna. Zanna khala, hasiba, za'ama, ja'alahab. Semua fi'il-fi'il ini bermakna sangkaan. Jadi saya menyangka, khala, menuduh, menyangka, ya. Misalnya dhanantu arwajula na'iman. Sebelum susunan kalimat ini, sebelum kemasukan dhanna, sebelum kemasukan dhanna, bunyinya adalah arwajulu na'imun, mubtada khobar, seorang laki-laki itu sedang tidur. Arwajulu na'imun. Tatkala kemasukan dhanna dan saudara-saudaranya nanti, maka merubah hukum. Mubtada yang asalnya rafa, dia menjadi maf'ul bih satu nasab. Khobar yang asalnya rafa, dia menjadi nasab maf'ul bih yang kedua. Jadilah dhanantu rajula na'iman, saya menyangka laki-laki itu sedang tidur. Saya menyangka laki-laki itu sedang tidur. Maka kalau kita i'rab secara sempurna, dhanantu fi'il dan fa'il. Tu tak fa'il sebagai fa'il, dan sebagai fa'il dari fi'il dhanna. Tu sebagai fa'ilnya fi mahalli raf'in. Ar-rajula sebagai maf'ul bih yang pertama mansub, tanda nasabnya dengan fathah karena isim mufrad. Kemudian na'iman maf'ul bih yang kedua, tanda nasabnya dengan fathah. Khiltu Muhammadan akhoka, saya menyangka Muhammad itu adalah saudaramu. Asalnya adalah Muhammadun akhuka, mubtada khabar, Muhammadun akhuka. Kemudian datang khiltu khola, termasuk fi'il-fi'il yang bersifat zon, sangkaan. Maka merubah hukum, Muhammad yang rofa jadi nasab, aku yang rofa jadi nasab, tanda nasab af'alul khamsa dengan alif. Khiltu Muhammadan akhoka, saya menyangka Muhammad itu adalah saudaramu. I'rabnya sama persis dengan dhanantu rajula na'iman. Kemudian fi'il-fi'il yang menasabkan dua maf'ul bih, yang butuh dua maf'ul bih, bagian kedua setelah af'alul dhan. Yang kedua adalah af'alul yakin, af'alul yakin, fi'il-fi'il yang berfungsi berfaedah untuk makna yakin, kepastian. Di antaranya itu ro'a, alima, kemudian wajada, kemudian alfa, kemudian ta'alam, bimakna i'lam, atau yang semisalnya. Jadi ro'a, alima, wajada, alfa, ta'alam, ini semua bermakna membutuhkan dua maf'ul bih, bermakna af'alul yakin. Contoh di sini, wajada sa'iru at-tariqa wa'ran, orang yang berjalan itu, as-sa'ir berjalan. Jadi kalau menerjemahkan fi'il fa'il, maka bagusnya yang diterjemahkan itu pelakunya dulu, fa'ilnya baru fi'ilnya. Seorang yang berjalan itu wajada, mendapati, at-tariqa, jalannya, wa'ran, becek. Jadi seorang yang sedang berjalan mendapati jalan yang dia lalui becek. Wajada fi'il madi, as-sa'iru sebagai fa'il, marfu dengan tanda rofa dhamma, dia fa'il dari wajada. Siapa yang mendapati? Yaitu orang yang berjalan. Faro yasiru sairan sa'irun, isim fa'il. At-tariqo, jalan. Apa yang didapati orang yang berjalan? Jalannya. Jadi dia mendapati jalannya. Wa'ran becek, at-tariqo maf'ul bih satu, wa'ran maf'ul bih dua. Asal susunannya adalah at-tariqu wa'run, mubtada khabar, kemasukan wajada ditambahkan fa'il, jadilah dia wajada sa'iru at-tariqa wa'run. Ta'allam al-hayata jihadan, ta'allam al-hayata jihadan. Ketahuilah, ya, i'lam, bahwasanya al-hayat, kehidupan, jihad, perjuangan. Al-hayata maf'ul bih satu, jihadan maf'ul bih dua. Ta'alam fi'il amar, fi'il amar mabni di atas sukun, dan fa'ilnya adalah domir mustatir anta, domir mustatir anta, fi mahalli raf'in. Bagian ketiga dari fiil-fiil yang menasabkan dua makhudi, af'alut tahwil. Tahwil itu perubahan, menjadikan dari sesuatu kepada bentuk yang lain. Fiil-fiilnya adalah sayyara, hawala, kemudian ja'ala, rabba, dan ittakhala. Fiil-fiil ini bermakna merubah, menjadikan. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Ittakhada fi'il madi, mabni di atas fathah. Allahu sebagai fa'il. Siapa yang menjadikan Allah? Jadi Allah sebagai fa'il. Ibrahima, Ibrahim. Ibrahima nasab dengan fathah, karena dia si mufrad. Khalila maf'ul bih yang kedua, mansub dengan fathah. Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalila, kekasihnya. Ya, Allah mengangkat Ibrahim sebagai orang yang dikasih, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim, pembahasan kita asalnya adalah Ibrahimu khalilun, kemudian dijadikan, diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya, maka Ibrahim sebagai maf'ul bih, khalila maf'ul bih kedua. Ini dari bagian pertama fiil-fiil yang menasabkan dua maf'ul bih. Sekarang kita masuk fiil-fiil yang masih menasabkan dua maf'ul bih tapi asalnya bukan mubtada dan khobar. Di antaranya yaitu kasa, albasa, akto, manaha, mana'a, sa'ala, rozako. Kasa itu memakaikan, albasa sama memakaikan, akto memberi, manaha, manaha itu sama memberi, kemudian mana'a itu mencegah, sa'ala meminta, rozako memberi rizki, rozako memberi rizki. Penggunaannya dalam kalimat, karena dia bukan asalnya mubtada khobar, jadi asal susunannya tidak terdiri dari susunan mubtada khobar, maka dia tidak bisa dilihat ke bentuk asal aslinya. A'tol ustadu anna jiha ja'izatan. A'tol ustadu anna jiha ja'izatan. Seorang ustad itu telah memberikan kepada orang yang berhasil ja'izatan berupa hadiah. Anak, pembahasan kita akto, akto fi'il maudi, dan dia membutuhkan dua maf'ul bih, al-ustad sebagai fa'il. Siapa yang telah memberi? Seorang ustad. Kepada siapa diberi? Kepada orang yang berhasil. Apa yang diberikan? Hadiah, berupa hadiah. An-najiha maf'ul bih satu, ja'izatan maf'ul bih yang kedua. Al-basar wabi'u al-ardohullatan zahiyatan. Albasa memakaikan, nah, arabi musim bunga, musim bunga bumi, jadi musim bunga itu telah memakaikan bumi, hulatan zahiyatan, perhiasan yang indah, karena musimnya semi, musim berbunga, bunga-bunga mulai bertumbuhan, seolah-olah diibaratkan tatkala datang musim bunga, bumi itu dipakaikan oleh musim bunga ini dengan suatu perhiasan yang indah, merah-merah semua, hijau-hijau, jadi terpakaikan dengan perhiasan yang indah. Menjadilah albasa fi'il madi, arwabi'u fa'il dari albasa, karena diibaratkan saja bahwa yang membuat bumi ini berpakaian seperti bunga dengan bunga warna-warna yang cerah, yaitu arwabi'u musim bunga yang memakaikannya, al-ardu kepada bumi. Nah, maf'ul bih satu, hulatan maf'ul bih kedua, perhiasan hula itu zahiyatan yang gemerlap, yang indah, yang bagus. Zahiyatan sebagai na'at, na'at dari hulatan, na'at itu mensifati, jadi pakaian yang indah, pakaian yang bagus, perhiasan yang bagus. Contoh yang ketiga, alhamdulillahilladzi kasani hada warazakonihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Segala puji bagi Allah yang telah memakaikan ku pakaian ini, warazakonihi, dan telah memberikannya kepadaku, min ghairi haulin minni, tanpa ada usaha dariku, wala quwwatin, dan tidak pula ada kekuatan dariku. Doa ini biasa diucapkan ketika baru ketika memakai baju, ya. Kita memakai baju, alhamdulillahilladzi kasani hadza, maka ketika memakai pakaian baju baru. Ya Allah, segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah muqtada lillahi sebagai khabarnya. Alladhi isim mausul kasani si'il madi. Ni ya'nya di situ sebagai maf'ulbi. Jadi segala puji milik Allah yang dia Allah kasani yang telah memakaikanku. Ni-nya di situ sebagai maf'ulbi. Allah memakaikanku, memberi pakaian kepadaku. Hada dengan pakaian ini. Ni sebagai maf'ulbi satu, hada maf'ulbi dua. Wa razaqanihi dan telah memberi rezeki kepadaku Allah. Razaqo fa'ilnya pelakunya adalah Allah. Ni itu ya-nya di situ sebagai maf'ulbi satu. Hi ha-nya di situ sebagai maf'ulbi dua, kembalinya kepada pakaian. Ya, jadi harap dipahami sekali lagi bahwa kasa itu fi'il madi. Pelakunya, fa'ilnya adalah Allah. Ni bukan ni-nya, bukan ni-nya tapi ya-nya sebagai maf'ulbi pertama, haganya kembali ke pakaian sebagai maf'ulbi dua. Wa huruf atof, rozako fi'il madi, yang melakukan memberi rezeki adalah Allah.